Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu ilmu alat yang penting, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan masih kita mempelajari Durusul Lughah jilid yang ketiga dan memasuki Ad-Darsu Tasi', pelajaran yang ke-9. Kita baca dulu di sini percakapan antara mudaris dan muridnya. Al-mudaris, Ad-Darsu Tasi', pelajaran yang ke-9. Al-mudaris, aina qala ma ya bi sautin 'alin. Ara'aitum qolamayya ya ikhwan. Ha huma zani ya ustad, huma tahta hakibatik. Mudaris mengatakan, aina qolamayya, di mana dua penaku. Qolamayya, ini ada musana, menunjukkan dua. Di mana dua penaku, dua pulpenku. Bisautin alin, dengan mengeraskan suaranya. Saut dengan suara yang keras, alin keras. Ara'aitum qolamayya ya ikhwan. Apakah kalian melihat dua pulpenku? Nanti akan jelaskan qolamayya artinya qolamaini, kemudian nunnya dihilangkan. Ara'aitum qolamayya ya ikhwan. Apakah kalian melihat dua pulpenku wahai saudaraku? Ha hunadzani ya ustaz. Ha humadzani. Ini dia keduanya. Ha humazani, ini dua, ini dia keduanya. Artinya hazani tapi dikasih huma tengah-tengahnya. Ini dia keduanya wahai ustaz. Huma tahta hakibatik. Keduanya di bawah hakibah, di bawah tasmu. Hatu dafatirakum ya ikhwan. Datangkanlah buku catatan kalian. Dafatir itu buku-buku catatan. Datangkanlah buku-buku catatan kalian, wahai saudaraku, wahai saudara-saudara. Yusallimu li kulla wahidin minkum daftarain. Memberikan kepadaku setiap salah satu dari kalian dua buku catatan. Yusallimu artinya memberikan atau menyerahkan. Memberikan kepadaku setiap salah satu dari kalian dua buku. Dua buku catatan. Daftar nahwi, buku catatan nahwu. Wadaftaro sorfi, buku catatan sorof. At-tullab yusallimu nalahu dafatirahum. Para pelajar memberikan padanya buku catatan-catatan mereka. Aina daftaroka ya Hisham. Di mana dua buku catatanmu wahai Hisham? Hisham menjawab, salam tuha laka amsi. Saya telah memberikan keduanya padamu kemarin, amsi kemarin. Assalam tali daftaroika ya Majid. A-nya apakah? Apakah engkau telah memberikan kepadaku dua buku catatanmu wahai Majid? Dijawab oleh Majid, ini nasitu. Saya lupa, sesungguhnya saya lupa nasitu. An atiya bihima, untuk mendatangkan keduanya. Atiya mendatangkan. Untuk aku mendatangkan bihima, keduanya. Idhab ilal mahja fil fushati wa'ti biha. Pergilah ke mahja, ke asrama. Fil fushah. Fushah itu adalah jeda istirahat. Fushah, di waktu jeda istirahat. Fushah. Pergilah ke asrama di waktu jeda istirahat. Wa'ti bihima. Dan datangkan keduanya. Ini ketika ada jeda istirahat, suruh mengambil bukunya dan datangkan keduanya. Dafatiru man hadihi ya Harith. Buku catatan siapa ini wahai Harith? Dafatiru man hadihi ya Harith. Buku catatan siapa ini wahai Harith? Hadhani daftaroya wa hadhani daftaro hamidin. Keduanya adalah buku catatanku. Hadhani, ini adalah keduanya buku catatanku. Hadhani daftaro hamid. Dan dua ini buku catatan Hamid. Hadani dan dua, ini adalah dua buku catatan Hamid. Ta'al. Ta'al itu artinya kemarilah wahai Hisham. Ta'ala, kemarilah wahai Hisham. Khud daftaraika. Ambillah dua buku catatanmu. Dzanika daftara zamilik. Keduanya itu buku catatan zamilik temanmu. Dzanika. Keduanya itu buku catatan temanmu. Ya Mas'ud, aina akhwaka? Wahai Mas'ud, di mana dua temanmu, dua saudaramu, akhwaka? Di mana dua saudaramu? La yahduroni mundu yaumaini aw thalathah. Keduanya tidak hadir sejak dua hari atau tiga hari. Ini sejak dua hari yang lalu atau tiga hari. Kemudian Mas'ud menjawab, kilahuma maridun, keduanya sakit. Madza bihima, apa yang keduanya rasakan? Madza bihima, apa yang keduanya rasakan? Inna kilaihima, sesungguhnya keduanya musabun, terkena bi ishalin sadid. Ishal adalah penyakit diare, sakit perut. Sesungguhnya keduanya merasakan diare yang parah, sakit perut yang parah. Ishal, penyakit diare. Sadid, yang parah. Safahumullah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada keduanya. Al-jawwa, al-jawwu harun, ya Ustaz. Al-jawwu, cuacanya panas, wahai Ustaz. Al-jawwu itu cuaca. Al-jawwu harun, cuacanya panas, wahai Ustaz. Iftah tainika nafidaten, bukalah dua jendela itu. Tainika itu kata tanik. Isim isyarah. Tainika, bukalah dua jendela itu, wahai Majid. Iqra'ud dars, ya Hisham. Bacalah pelajaran, wahai Hisham. An Aisyata radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajri, dua rakaat fajr, yaitu sholat dua rakaat sebelum subuh, khairun, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Al-Mudaris, inna nunal musanna tuhzaf indal idofah. Nah, masuk ke kaidah. Sesungguhnya nun musanna dibuang ketika diidofahkan. Faro'ata asluhu rok'atani. Rok'ata aslinya adalah rok'atani. Diidofahkan dengan fajar jadi rok'ata. Wa kadzalika tuhzaf nun jam'il mudzakkar salim. Demikian juga dibuang nun pada jamak mudzakkar salim ketika diidofahkan. Takul muslimul yabani, artinya muslimuna. Tapi diidofahkan jadi muslimul yabani. Qala ta'ala fi surat al-Baqarah, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah, am kuntum suhada, apakah kalian menjadi saksi? Suhada yaitu menjadi saksi. Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian akan mendatangi Ya'qub. Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian akan mendatangi Ya'qub. Idh qala li banihi, ketika berkata kepada anak-anaknya, nah ini syahidnya, banihi artinya banin, banina, kemudian nunnya dibuang. Ketika berkata pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Ini setelah meninggalnya Ya'qub. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqo ilahan wahida. Mereka mengatakan, kami menyembah ilahaka, Tuhanmu, dan Tuhan abaika, nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, satu Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, muslim. Wa qawlu ta'ala, dan ucapan ayat Allah, li banihi ay li abna'ih, yaitu untuk anak-anaknya. Al-ibnu lahu jam'an, dan ibnu memiliki dua jamak. Banun, ini jamak mudzakkar salim, banun, atau abna, abna, banun, ini nanti ada pembahasan namanya jamak mudzakkar salim atau mulhaq bihi, diikutkan dengannya. Afahimtum, apakah kalian paham? Naam, fahimna jayidan, kami benar-benar memahaminya dengan baik, jayidan, dengan baik. Ya Hamid, hati ayatan tahwi musanna hudifat nunuhu lil idofah. Wahai Hamid, datangkan ayat tahwi yang berisi musanna. Kata musanna hudifat yang dihilangkan nunnya ketika diidofahkan. Kemudian Hamid membawa ayat qala ta'ala li Musa alaihi salam fi surati Toha, inni ana rabbuka fakhla na'alaika innaka bilwadil muqaddasi tua. Kemudian qala ta'ala, Allah berfirman kepada Musa alaihi salam dalam surat Toha ayat 12, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, fakhla, lepaskanlah, na'alaika, dua sendalmu. Nah ini juga artinya na'alaini, kemudian dihilangkan nunnya. Innaka, sesungguhnya kami, bil wadil muqaddas, di lembah yang suci, wadil muqaddas, tua. Lembah yang suci bernama lembah tua. Ahsanta, kamu telah melakukan perbuatan yang bagus. Ya Haris, hati misalan minal hadis nabawi asyarif. Wahai Haris, datangkan contoh dari hadis nabi yang mulia. Kemudian Haris, qaulu nabi sallallahu wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu Haris membawakan ucapan Nabi SAW yang diriwayatkan, ucapan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah tu, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani, sesungguhnya dua mataku tidur, tanamani. Walayanamu qalbi, tetapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Mudaris ahsanta, kamu telah melakukan perbuatan yang bagus. Al-muraqib yadkhulu wa yusallim thumma yaqul. Muraqib itu pengawas. Yadkhul, masuk, wa yusallim, memberi salam, thumma yaqul, kemudian mengatakan, ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku, ayyu darsin lakum fil khissataynil akhirataini, pelajaran apa untuk kalian pada khissah? Khissah itu adalah dua mata pelajaran akhirataini, yang terakhir. Fil khissataini, dua mata pelajaran atau dua jam pelajaran akhirataini, dua jam pelajaran terakhir. Kemudian Majid mengatakan kiltahuma lil Qur'anil Karim, keduanya untuk pelajaran Al-Qur'anul Karim, pelajaran Al-Qur'an. Al-Muraqib, pengawas, mengatakan terakhir, mudarisul Qur'anil Karim fistima'in ma'al mudir. Pengajar-pengajar atau guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'anil Karim fijtima, sedang berkumpul atau sedang rapat. Fijtima, berkumpul dan rapat, ma'al mudir, bersama kepala sekolah. Fayumkinukum linsirof, dan mungkin bagi kalian untuk pergi, pulang insirof. Ba'dal hissati salisah, setelah pelajaran ketiga. Karena pelajaran terakhirnya, keempat dan kelimanya ada rapat. Sehingga mungkin bagi kalian untuk pergi setelah pelajaran yang ketiga. Lihat nas yang panjang, percakapan pada darsu tasik. Sini ada tamarin, latihan-latihan. Tamarin ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, manil ladzi nasiya daftaroi. Ya, silakan Abul Aziz. Majid, ya. Majid. Alladzi nasiya daftaroi, Majid. Yaitu Majid. Berikutnya. Lima alam yahdur akhwa Mas'udin. Kenapa dua saudara Mas'ud tidak hadir? Ya, silakan. Ya. Apa? Arbi udah siap? Al-Khabi? Atau udah ketemu? Hadol yang udah ketemu? Ya, li'anna kilahuma kilaihima marid. Karena keduanya sakit. Nomor tiga, aina mudarrisul Qur'anil Karim. Ya, siapa? Yang sudah selesai. Pak Herman, silakan. Naam. Hum fi istima'in ma'al mudir. Mereka sedang berkumpul, sedang rapat bersama al-mudir, kepala sekolah. Tamal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Hadza kitabun. Nah, ketika didofahkan, hilang tanwinnya. Hadza kitabullah. Yuhzafu tanwin indal idofah. Dihilangkan tanwin ketika diidofahkan. Yang ba, aynal bintani. Kemudian, aina binta hamidin. Dihilangkan nunnya. Bintani jadi binta hamidin. Ra'aitu bintaini. Dihilangkan nunnya. Ra'aitu bintai hamidin. ja'al mudarrisuna. Kemudian dihilangkan ja'a mudarrisu al-fiqh. Mudarrisu al-fiqh. Dihilangkan nunnya. Abhasu anil mudarrisina. Ada nunnya. Abhasu an mudarrisi al-fiqh. Nah, berarti ini hukum-hukum yang berkaitan tentang idofah ada tiga. Hukum yang berkaitan dengan idofah. Idofah. Yang pertama, mudhaf tidak boleh bertanwin. Nggak boleh. Misalkan baitu Zaidin. Zaidin. Nah, ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf tidak boleh bertanwin, enggak boleh baitun Zaidin. Enggak boleh. Harus hilang tanwinnya baitu. Kalau mudhaf ilaihnya boleh, tapi kalau mudhafnya enggak boleh bertanwin. Baitu Zaidin. Kayak di sini. Kitabullah. Nah, enggak boleh bertanwin. Kitabun enggak boleh. Hilang tanwin kitabullah. Walaupun asalnya sebelum diidofahkan ada tanwinnya baitun. Tapi ketika diidofahkan wajib hilang. Gak boleh baitun Zaidin. Hukum yang kedua, dihilangkan nun. Musanna atau jamak pada mudhof. Hilangkan. Contohnya misalnya kitabani. Zaid. Dua buku Zaid. Nah, maka wajib dihilangkan. Kenapa dihilangkan nunnya? Dan udah lewat. Kitabani ini adalah nunnya nun apa nih? Pengganti dari apa? Aslinya kitabun jadi kitabani. Pengganti apa, Zuan? Iwadun anil tanwin. Pengganti tanwin. Sedangkan dalam mudhof tidak boleh bertanwin. Maka penggantinya pun harus dihilangkan juga, yaitu nunnya. Ini alasannya. Kenapa ada tanya, kenapa kita bani kok dibuang nunnya? Karena nunnya ini adalah pengganti dari tanwin. Sebagaimana syaratnya mudhof tidak boleh bertanwin, maka penggantinya pun enggak boleh, maka dibuang. Kitaba Zaidin. Pengganti tanwinnya dibuang. Muslimu. Muslimuna. Nah, ini udah lewat. Sama juga ini. Dari kata muslimun, muslimuna. Pengganti tanwin. Ketika didofahkan, nunnya yang menggantikan tanwin hilang juga. Jadi muslimu aliyaban. Nah ini. Ini kenapa harus dibuang nunnya? Karena nunnya itu pengganti tanwin. Sedangkan dalam idofah, mudhof tidak boleh bertanwin dan juga tidak boleh adanya pengganti tanwin yaitu nun. Yang ketiga, yang ini berkaitan mudhof ilaih. Mudhof ilaih, mudhof ilaih, berarti yang bagian ya bagian terakhirnya selalu majrur, selalu majrur. Dalam keadaan majrur. Harus dalam keadaan majrur. Kitabu Zaidin. Nah. Ini mudhof ilaih. Tadi. Ini mudhof. Enggak, saya mau kitabu Zaidan aja. Enggak boleh. Dia harus selalu majrur. Kitabu Zaidin. Pasti. Dia dibaca dengan majrur. Kalau saya mau baca kitabu Zaidan enggak boleh. Atau kitabu Zaidan enggak boleh. Tapi kalau kitabunya tergantung. Kalau sebagai maf'ulun bih, ya kitaba. Kalau sebagai isi majrur, min kitabi, kitabi. atau sebagai mubtada kitabu. Kalau ini tergantung harokatnya. Tapi kalau zaidinnya sudah pasti dia di i'rab sebagai majrur, yaitu sebagai mudhaf ilaih selalu majrur. Baik itu dengan kasrah, tergantung dengan ya atau yang lainnya dari tanda-tanda jar. Ini tiga hukum dari hukum idofah yang harus diketahui. Sehingga kalau kita dapatkan idofah, misalkan ada kalimat olamun Zaid. Nah, bagaimana cara mengidofahkannya olamun dengan Zaid? Ya. Kolamu Zaidin. Dibuang tanwinnya jadi kolamu, kemudian dimajrurkan Zaidin. Atau ada dua, kolama, kolamani dengan Zaid. Nah, bagaimana cara mengidofakannya? Ya, Allah Arbi. Kolama Zaidin. Kolama Zaidin. Kolama Zaidin wajib. Kenapa nunnya dihilangkan? Imad anit tanwin. Sedangkan namanya mudhof tidak boleh bertanwin dan juga tidak boleh ada yang menggantikannya. Nunnya pun dibuang. Nah, ini yang berkaitan tentang tadi dihilangkan nun. Nomor 3, istakhrij minadarsil asma al musanna wal majmu'ah jam'a mudzakarin saliman al mahdhufa nunuha lil idofah. Keluarkan dari pelajaran yang ke-9 ini, mana isim-isim musanna dan isim-isim jamak, jamak mudzakkar salim, yang dihilangkan nunnya karena idofah. Ya, apa? Ya, dari Pak Herman, boleh. Coba. Satu aja gak apa-apa, kan banyak nih. Mana musanna yang dihilangkan nunnya? Ya, kolama, ya. Artinya kolamani dengan saya. Kolamaya. Kolamaya itu juga sama. Artinya kolamaini. Ya. Ada lagi. Abu Saima. Musana yang dihilangkan nunnya. Selain kolamaya dan kolamaya. Ada lagi Azwar. Musana yang dihilangkan nunnya. Pak Haji, barangkali dapat apa musana yang dihilangkan nunnya? Mana? Daftaroika, ya. Daftaroika. Atau daftaroya, itu juga sama. Daftaroika, daftaroya. Contoh, jamak mudzakkar salim yang dihilangkan nunnya. Jamak mudzakkar salim yang dihilangkan nunnya. Ya, silakan Pak Haji, barangkali. Tadi dalam ayat ada. Bani. Nah, artinya bani nak. Nah, nunnya dihilangkan jadi banihi. Nah, ya. Udah, Abdul Aziz, ada lagi contoh lain selain banihi, jamak mudzakkar salim yang dihilangkan nunnya. Nah, muslimul ya bani. Ada lagi? Terakhir, bagian akhir. Nah, mudarisu Qur'anil Karim. Artinya mudarisuna. Nah, kemudian, dia dihilangkan nunnya mudarisu Qur'anil Karim. Nah, ini contoh-contoh dari nas. Nomor 4, ta'ammalil amsilah atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini lil musanna, untuk musanna. Wa jam'il mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim al mahdzufah, yang dihilangkan nun keduanya lil idofah karena idofah. Nah, berarti mana musanna atau jamak mudzakkar salim pada contoh di bawah. Igsil yadaika wa rijlaika. Ya. Aduh, lupa siapa namanya. Antum. Adnan, ya aduh. Adnan. Ya, igsil yadaika wa rijlaika. Ya, Allah kanan. Naam, yadaika dan rijlaika. Cucilah kedua tanganmu dan kedua kakimu. Yadaika wa rijlaika. Ini musanna. Ibna Aliin fil jami'ah wa bintahu fil madrasah. Mana musannanya? Ya, Al-Akhbi. Nah, binta dan kalau jeli ada satu lagi nih. Ibna. Nah, ibnani. Ibna Aliyin, dua anak laki-laki Ali di kampus di universitas, dan dua anak perempuannya di sekolah. Jadi Ibna ini musanna yang dihilangkan nunnya, dan Binta. Babal masjidi maftuhani. Ya, mana Pak Herman? Baba. Dua pintu masjid terbuka. Artinya babani. Nomor 4. Qara'tu fi hadhil majallah maqalan an muslimi muslimil hindi. Mana jamaknya? Ya, Abu Syaimah. Muslimil hindi. Nah, saya membaca di majalah ini maqalan. Pembahasan. Satu makalah pembahasan tentang orang-orang Islam di India. Muslimina artinya orang-orang Islam. Tapi diidofakan dihilangkan muslimi al-hindi. Nomor 5, uridu an abia darajataya hataini. Darajataya ya. Darajataya. Saya ingin menjual dua sepedaku. Aslinya adalah darajataini. Darajataini. Kan aslinya darajataini. Ditambah iya saya. Dihilangkan nunnya jadi darojatai. Nah, ketemu ya ini jadi diidgomkan darojatai ya, ada dua ya. Yang pertama ianya ya, ya aslinya merupakan tanda dari tanda musananya darojatai. Kemudian tambah ianya untuk saya, makanya ada tasdid, ada dua ya itu tuh. Aslinya darojatai ini, kemudian hilang nunnya, kemudian ditambahi ya mutakalim. Dari darojataya hataini. Saya ingin menjual dua sepedaku yang ini. Hataini sifatnya dari darojataya. Nomor 6. Ma'aro ahadan min mudarrisi tafsir. Ya, bagaimana Pak Haji? Nah, mudarrisi tafsir. Saya tidak melihat seseorang dari mudarrisi tafsir. Dari pengajar atau guru-guru tafsir. Kemudian nomor 7, yadrusu fi hadhil madrasah mi'ata talibin. Ya, bagaimana? Belajar. Nah, ya, belajar di sekolah, yang belajar di sekolah ini mi'ata, 200 pelajar. Mi'ata ini fa'il dari yadrusu. 200 pelajar yang belajar di sekolah ini. Istaraitu hadhil arikah bi mi'atai riyal. Arikah itu kursi sofa, sofa arika. Ya, bagaimana? Istara itu hadil arika bimi atai rial. Mana musananya? Istara itu fiil. Yang musana, yang menunjukkan dua. Mi atai. Nah, ya mi atai rial. Saya membeli kursi sofa ini, arika, kursi sofa, bimi atai rial. Dengan harga 200 real. Sahabtul yaum alfai rialin minal masrif. Alfai, ya. Saya menarik atau mengambil. Mengambil hari ini 2000 real dari bank. Sahabtu menarik atau mengambil dari hari ini alfai 2000 real dari bank. Gommadho almarid ainai. Ya, bagaimana Pak Herman? Mana musananya? Ainai gomado almarid, orang yang sakit itu memejamkan. Gomado itu memejamkan ainaihi, dua matanya. Gomado memejamkan. Aina abawaka ya Anas? Abawaka, di mana ayahmu wahai Anas? Artinya abawani tapi dihilangkan nunnya. Qala ta'ala fi suratil masad tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, mana Azwar? Yada, celaka dua tangan Abi Lahab dan celaka. Yada nih aslinya, tapi dihilangkan. Iqra ma yali, baca yang berikut ini. Sumaktub ma kitabatil arqam alwaridah fihi bil huruf. Kemudian tulislah kitabah alqam, yaitu angka-angka di bawah ini dengan ucapan. Ditulis dari angka-angka di sini, bagaimana misalnya 200 haji, nah bagaimana dalam ucapannya. Ja'a minasin hadzal am 200 haji. Apa 200 haji? Pak Haji. Mi'ata hajin. Mi'ata hajin. Uridu 200 nuskhah min hadzal kitab. Ya, mana? Abdulaziz. Nah, mi'atai nuskhatin min hadzal kitab. Karena dia nasab ya. Ishtaraitu hadisah bi ya al-Ahnan. Mi'atai dia dalam keadaan majrur. Mi'atai riyalin. Kada kana adadut tullab al-hunut bil jami'ah 200. Mi'at khobar kana. Nah, khobar kana mansub berarti. Mi'ataini. Nah, khobar. Jadi kalau marfu mi'atani, kalau mansub atau majur mi'ataini. Nah, ini dalam keadaan mansub kan khobar kana. Mi'ataini. Pokoknya jumlah pelajar dari India di universitas itu ada 200 mi'ataini. A titik-titik junaihin dafa'ta am 1000 dan 2000. Apa 1000 nih bahasa Arabnya? Alfa. Alfa ya. A alfa junaihin apakah 1000 junaih kamu bayarnya atau 2000 alfa nih. Ulida Isa alaihi salam qabla nahwi 2000 tahun. Alfaini tapi dibuang nunnya. Alfai sanah, iya betul. Alfai sanah. Alfai sanatin. Indi 1000 rial dan 2000. Kamu memiliki 2000. Nah, ya bagaimana? Azwa. Naam, indi alfu. Ini sebagai khobar. Indi alfu rialin wa indaka alfani. Nah, alfani. Hadza mablagu yakfi, ini jumlah yang mencukupi kami. Nomor 8, ya drusu bil jami'ah 2000 pelajar dari negara-negara Asia. Bagaimana Pak Haji? 2000 alfa. Nah, ini dalam keadaan marfu. Alfa tolibin min dual dari negara-negara Asia. Terakhir lah, latihan terakhir. Karena banyak latihannya nih. Adifil kalimatil ula, idofahkan kalimat yang pertama ila saniyah kepada yang kedua fi mayali. Berikut ini. Berarti sesuai kaidah nunnya dihilangkan. Contoh ibnani hamidun. Diidofakan ibna hamidin. Bintani roshidun. Ya bagaimana? Belajis. Binta roshidin. Nafidatani al-gurfah. Ya, al-gurfati. Majrur. Nafidatal gurfati. Muslimuna al-yabanu. Ya bagaimana? Al-yabani. Banuna isra'ilu. Banu Israila. Nah, karena ini mudhof ini isim gharir musharif jadi Israila. Babani al-madrasah. Nah, babal madrasati. Mudiruna al-madaris. Ya, mana Azwar? Nah, mudirul madaris. Kepala sekolah-sekolah dari sekolah-sekolah. Yadani anta. Yadaka. Iya, antanya diganti domir mutasil ya. Yadaka, bukan yada anta, tapi karena domir mutasil jadi yadaka. Abawani ana. Yang mana, Abdulaziz? Abawaya. Diganti domirnya domir mutasil. Nah, ainani hiya. Terakhir, al-ahanan. Nah, hiya domir mutasil ha. Jadi, ainaha. Dua matanya, ainaha. Tapi cukup sampai sini aja. Karena panjang latihannya. Latihan 7, 8, anu kerjakan dulu di rumah. Nanti pertemuan akan datang. Kita akan jawab bareng-bareng. Karena latihannya sampai 17 banyak. Tapi mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.